pun sinawan katon ning kebak kamulyan lamun ditimbang rasane wedi kelangan lan jamur cetok Quran hadis ngedikati tebane kuwi setan kalian panggodane Joko urip mulumatku jangan dikliru kamu yang donyo godane hawa lan nafsu gawa manungsa supaya atine leto nanti ngalekne nikmate tae swarga dahe suwarko mulyane suwarko suwe tan ono watese mulyane ning donya saged paribasane bakal becik persino milih suwarko sinawan katone kebak kamulyan lamun ditimbang rasane wedi kelangan nadyan ucapno Quran hadis ngendikane tebane kuwi setan kalian panggodane dahe suwarko mulyane suwarko sakete paribasane mulyane ning donya sakete paribasane bakal becik mersiro milih suwarko Terima kasih.